2 Timotius bindu telu. Ingatlah, ibas wari-wari pendungi pagi mbue reh kinisran. Sanga si pagi manusia ngeluh ngukurkan dirina saja, merangap, meganjang rukur, dingin nipu. Cekura ia, la ibgi kena kata nande bapana, la ianggit ngatakan bujur, dingin lanai diatena ragama. Lanai lid ibas ia kekelengen, dingin ate mekuah. Ijuru kena kalak sideban, la ia ralang-alang merawa, dingin merampus. La atena ngena si mahuli. Idaya kena temanna, njulmit ukurna dingin meganjang ukurna. Lanai diatena dibata, tapi kesenangan saja idaramina. Tempa-tempa idalan kena aturan-aturan agama, tapi kuasa agama si tuhu-tuhu itulakna. Kalak si bagi enda, ola deheri. Piga-piga kalak pagi ibas si lawas kirumah-kirumah. Mempengaruh diberu-diberu si kote kini tekena. Si merat baban dosana, dingin dem berbagai-bagai kerincuhan kula. Eme diberu si megati erlajar atena, tapi la pernah yetehna kaikin si tuhu-tuhu ngena ate dibata. Bagi jannes ras jambres nimbak musa nai, bagepe kala enda nimbak kai si tuhu-tuhu ngena ate dibata. La nai ia ngasup rukur, janah sia-sia kini tekena. Tapi labo banci sempat belang bekasna, sabab kerina pagi kalak meteh maka ia bodoh, bali resi jadi nandangi jannes ras jambres. Tapi kam enggo ikut kendu kai si kuajarkan, kai si kubahan, bagepe kai tujun geluhku. Enggo iperdiate kendu kini tekenku, kesabaranku, kekelenganku, kini genggenganku. Enggo idah du aku isiksa, bagepe ngenanami erbagai-bagai kini seran. Ia tehendu kerinana, si jadi man bangku i Antioquia, i Ikoni ras Ilistra. Melalakal kini seran si enggo kunanami, tapi iba si kerina isampati Tuhan aku. Kalak singgit ngeluh rikutken si ngena ate dibata, ibas persadaan ras Kristus Yesus, la bancilang nanami kini seran. Kalak jahat ras penipu, redekahna reh jahatna. Itipuna kalak janah ia pe kena tipu. Tapi kam, tetaplah dalankan kebenaran, sirehna ibas dibatanari, si enggo ia jarakan manbandu, dengan enggo tuhu-tuhu kam tep. Ia tehndukap ise nai si ngajari kam. Janah ingat dupe, maka kitik-kitik dunari enggo ia tehndu karena pustaka si badia. Si ngasup merekan kepentaran man bandu, eme si mabai kamku keselamatan, arah kini teken man Kristus Yesus. Kerina si tersurat ibas pustaka si badia, rehna ibas dibatanari, janah erguna ibas ngajari kalak, karena si ngena ate dibata. Mandang si lepak, pekena si salah, dengan erguna ibas merekan pedah-pedah, gelah ngeluh alu mehuli. Gelah kalak sinehken sura-sura dibata, cukup syaratna ras ilengkapi gunar bahan krina perbahanan si mehuli.